Lihatlah di sini aku menunggu kamu, menunggu dirimu cinta sejatiku, meski kau sebatas simpananku. Kekasih, lihatlah bulan masih menambang, pertanda tulus cintaku duhai sayang, walau cinta kita ini terlarang. Maafkanlah diri ini sayang, tiap malam ku tak kunjung datang, hingga dirimu pun kesepian, hatimu selalu engkau korbankan. Ku mohon sayang maafkan aku, ku tak mampu temani tidurmu. Di simpananku selalu engkau korbankan. Ku mohon sayang maafkan aku, ku tak mampu temani tidurmu. Ku tak ingin kekasihku tahu kau telah menjadi simpananku. Maafkanlah diri kesepian, hatimu selalu engkau korbankan. Ku mohon sayang maafkan aku, ku tak mampu temani tidurmu. Ku tak ingin kekasihku tahu kau telah menjadi simpananku. Ku tak ingin kekasihku tahu kau telah menjadi simpananku.